Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana yang diterangkan oleh al-muallif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, وَيَنْهَوْنَ عَلِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْبَغْيِ وَالْاِسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقْ أَوْ بِغَيْرِ حَقْ. Mereka melarang diri mereka sendiri dan orang lain dari al-fakhr. Tentu yang dimaksud dengan al-fakhr adalah al-fakhrul madhmum. Seperti yang telah kita pelajari, al-fakhrul madhmum yaitu menyebutkan keutamaan diri sendiri ala wajh tarafu' wa takabbur, dalam bentuk tarafu' dan takabbur, angkuh di hadapan orang lain serta merendahkan orang lain. Adapun al-fakhr al-mahmud, al-fakhr yang terpuji, yaitu menyebutkan tentang kebaikan atau keutamaan diri sendiri dalam rangka untuk at-tashji', untuk memberikan motivasi kepada orang lain, dorongan, atau untuk memberikan contoh, atau untuk tahadduts bin ni'mah sebagai bentuk menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada unsur kesombongan, takabbur sama sekali. Adapun khuyala, yakni keangkuhan yang dilakukan dengan perbuatan, perbuatan yang menunjukkan ya angkuh, tinggi, dan merendahkan orang lain. Adapun al-baghi, al-baghi yaitu al-zulm, al-udwan, menzalimi dan menganiaya orang lain. Dan Nabi SAW menyebutkan tiga hal yang mana terjadi al-baghi dan al-zulm padanya, yaitu ad-dima, darah, dengan membunuh orang lain atau dengan melukai orang lain, al-amwal, harta benda, dengan mengambil harta milik orang lain secara zalim atau mengeklaim harta yang bukan miliknya, atau tidak mengakui harta orang lain yang ada pada dirinya. Dan yang ketiga adalah al-a'rad, kehormatan. Kehormatan di sini, kemungkinan yang pertama adalah az-zina, yakni udwan, baghi terhadap orang lain, na'udzubillah, dengan berzina. Atau kemungkinan yang kedua, al-a'rad, yakni as-sum'ah, nama baik orang lain, menjatuhkan nama baik orang lain. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga beliau sebutkan melarang diri mereka sendiri dan manusia dari al-istitalah. Al-istitalah yaitu al-isti'la. Al-istitalah yaitu al-isti'la 'ala al-ghair. Ya. Tinggi di hadapan orang lain. Yakni seperti tadi, angkuh, sewenang-wenang, ya, angkuh, sombong, takabbur, isti'la, ya, terhadap orang lain. Nah, ini semakna dengan at-takabbur atau al-kibr, sombong, merendahkan orang lain. Ahlussunnah wal Jamaah melarang al-istitalah, takabbur, menyombongkan diri di hadapan orang lain, bihaqqin au bighairi haq, baik dengan hak atau dengan tanpa hak. Nah, apa maksud bihaqqin wa bighairi haq? Istitalah 'alal khalq angkuh, menyombongkan diri di hadapan orang lain bihak. Ya, dengan hak. Apa maksudnya? Maksud bihak adalah ya, maksud bihak adalah ya, dengan sesuatu yang memang ada pada dirinya. Ya, dengan sesuatu yang memang ada pada dirinya, dia tidak bohong. Dia jujur. Atau maksudnya adalah maksud bihak, dia memiliki alasan. Dia memiliki alasan yang pada asalnya benar. Ya, dia memiliki alasan yang pada asalnya benar. Ya. Seperti seorang yang dizalimi oleh orang lain, dizalimi, ditindas, diremehkan, direndahkan. Lalu orang yang direndahkan ini menampakkan, mengungkapkan kelebihan dirinya. Ya. Sehingga pada asalnya dia memiliki alasan yang benar. Karena untuk membela diri. Bihak. Namun, al-istitalah terjadi ketika dia melampaui batas di dalam meninggikan diri sendiri, sehingga sampai pada tingkat, sampai pada keadaan takabur, angkuh. Sehingga yang dimaksud dengan istitalah bihaq adalah istitalah yang pada asalnya memiliki alasan yang dibenarkan namun melampaui batas. Adapun bighairi haq adalah istitalah, menyombongkan diri, angkuh, yang pada asalnya memang tidak memiliki alasan yang dibenarkan. Tiba-tiba istitalah. Maka ahlus sunnah wal jamaah melarang istitalah, bersikap angkuh atau menyombongkan diri di hadapan orang lain, baik pada asalnya memiliki alasan yang dibenarkan, seperti orang yang direndahkan kemudian mengingatkan orang lain tentang keutamaan dirinya sendiri, namun melampaui batas sampai pada istitalah. Maupun istitalah yang tidak memiliki alasan yang dibenarkan memang. Tiba-tiba dia istitalah, takabur, sombong. Na'udzubillah. Maka ahlus sunnah wal jamaah melarang istitalah, baik pada asalnya memiliki alasan yang dibenarkan maupun tidak. Bihaq au bighairi haq. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa ya'muruna bima'aril akhlaq wa yanhauna an safsafiha. Dan mereka ahlus sunnah wal jamaah memerintahkan akhlak yang tinggi, yakni yang luhur. Wa yanhauna an safsafiha, dan melarang safsafiha, yakni safsafil akhlak. Dhamirha pada safsafiha kembali ke al-akhlak. Yakni akhlak yang rendah. Akhlak yang rendah, yang hina. Safsaf semakna dengan radi. Rendah. Hina. Ahlus sunnah wal jamaah memerintahkan diri mereka sendiri dan orang lain agar menghiasi diri dengan ma'alil akhlak. Akhlak yang tinggi, yang luhur. Seperti jujur, menjaga afaf, kehormatan, menunaikan amanah, dan lain sebagainya. Dan mereka ahlus sunnah wal jamaah melarang diri mereka sendiri dan orang lain dari akhlak yang rendah, yang hina, saf-saf, radi, seperti berbohong, berkhianat, dan akhlak-akhlak buruk yang lain. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una lilkitabi wassunnah. Wa kullu, dan setiap yang mereka katakan dan mereka lakukan, min hadha wa ghairihi, dari hal-hal ini dan selainnya, dari hal-hal ini yang beliau sebutkan tadi dan yang selainnya, fa innama hum fihi muttabi'una alkitabi wassunnah, mereka di dalamnya hanyalah mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Di dalam perkara-perkara itu semuanya, mereka hanya mengikuti Alkitab was-Sunnah. Naam. Nah, kalimat beliau rahimahullah ini merupakan tanbih, pengingat bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dalam segala hal, baik itu perkara akidah atau ibadah atau perkara akhlak seperti yang sedang beliau terangkan, Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu mengikuti Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan Hadith yang sahih dalam setiap apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Wa kullu ma yaquluna huwa yaf'aluna, dan setiap semua yang mereka katakan dan yang mereka lakukan dari hal-hal ini yang beliau sebutkan tadi dan dalam hal-hal yang lain semuanya, ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah hum fihi muttabi'un lilkitabi wassunnah. Dalam perkara-perkara itu semuanya, sampai dalam bab akhlak pun, mereka hanya, perhatikan, hanya, innama, hanya mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Nah, sebagaimana yang telah lalu, bab akhlak diterangkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab akidah karena manusia di dalam bab ini, bab akhlak, terbagi menjadi dua golongan yang saling bertolak belakang. Golongan yang pertama adalah yang mengabaikan dan meremehkan akhlak, seperti kalangan Ahlul Kalam, demikian pula Al-Falasifah, filsafat. Ya, bukan filsafat yang kemudian diserap menjadi tasawuf, bukan, tapi filsafat yang mengedepankan akal. Golongan yang kedua adalah golongan yang ghulu, melampaui batas, melampaui batasan syariat di dalam bab akhlak, sampai mengambil referensi dalam bab ini dari selain Alkitab was Sunnah. Ya, mengambil dari ilmu filsafat juga, tapi filsafat yang disilahkan dengan Ishraqi, Al-Falsafah Al-Ishraqiyah, Al-Falsafah Al-Ishraqiyah, yaitu yang mengedepankan masalah suluk, akhlak, batin, hati, bukan filsafat yang membahas masalah ya, akal, ya, atau yang lebih mengedepankan akal dan perbintangan, bukan. Jadi golongan yang kedua berlebihan, ya. Mereka yang berlebihan ini diantaranya adalah Al-Mutasawwifah, Al-Sufiyah, para ahli tasawuf, Sufi. Mereka mengambil referensi dari selain Alkitab was Sunnah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka pertengahan diantara manusia, termasuk dalam bab akhlak ini. Ahlussunnah wal Jamaah sangat mengedepankan perkara akhlak atau sangat mementingkannya, tetapi mereka tetap terikat hanya dengan Alkitab was Sunnah, seperti yang dikatakan oleh penulis rahimahullah di sini, innama fa innamahum fihi muttabi'un lil kitabi was Sunnah. Di dalam bab akhlak mereka innama hanya mengikuti Alkitab was Sunnah, tidak mengambil dari referensi yang lain. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa tariqatuhum fi dinil Islam, wa tariqatuhum hiya dinul Islam alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidatan wa hiya al-jama'ah. Wa fi hadithin anhu annahu qala hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Wa sara, diantum apa? Sara, begitu, tanpa waw ya. Sara al-mutamassikuna bil-islamil mahdil khalisi ani syawbi hum ahlu sunnati wal jama'ah. Nah, ini pembahasan yang lain. Selesai dari pembahasan akhlak, beliau rahimahullah mengatakan wa tariqatuhum hiya dinul Islam, dan jalan mereka, yakni jalan ahli sunnah wal jamaah secara umum di dalam semua bab, hiya dinul Islam, adalah agama Islam. Jadi jangan dikira bahwa ahli sunnah wal jamaah memiliki jalan yang lain, salafiyin memiliki jalan agama yang lain, dan jalan mereka itu adalah agama Islam. Alladzi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tetapi, lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, anna ummatahu sataftariqu, bahwa umatnya akan terpecah, ala 73 firqatan, menjadi 73 golongan, kulluha finnari illa wahidatan, semuanya di dalam an-nar, neraka, kecuali satu golongan, wahyal jama'ah, yaitu golongan al-jama'ah. Wa fi hadithin anhu, dan di dalam sebuah hadith dari beliau, annahu qala, beliau bersabda, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Hum, mereka, yakni al-jama'ah, satu golongan tersebut yang selamat, hum, mereka adalah man kana, siapa saja yang berada di atas, ala mithli ma ana alaihi al-yawma, di atas ajaran semisal, yang semisal dengan ajaran yang aku berada padanya, al-yawma, pada hari ini, wa ashabi, dan para sahabatku. Ini ajaran yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya, sama persis, mithl. Kemudian berikutnya adalah jawab lamma, Tatkala Nabi SAW memberitakan demikian, saral mutamassikuna bil islamil mahdhil khalisi ali syaubi, maka jadilah orang-orang yang berpegang teguh bil islamil mahdhi, dengan Islam yang murni, al khalisi ani syaubi, yang terbebas, bersih ani syaubi, dari kotoran, dari kotoran yang menyisip. Hum ahla sunnati wal jamaah, merekalah ahlu sunnah wal jamaah, merekalah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, maksud perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam paragraf ini adalah untuk menerangkan bahwa manhaj, thariqah, ajaran ahli sunnah wal jamaah itu adalah agama Islam itu sendiri. Adalah agama Islam itu sendiri. Hanya saja tidak menjadi atau tidak dinamakan ahli sunnah wal jamaah kecuali yang berpegang teguh dengan Islam yang murni. Kecuali yang berpegang teguh dengan Islam yang murni. Al-Islamul mahdh al-khalis 'ani syaub. Jadi bukan maksudnya semua muslim itu ahli sunnah wal jamaah, tidak. Jadi sekali lagi ahli sunnah wal jamaah itu jalannya apa, manhajnya apa? Manhajnya ya Islam itu sendiri. Tetapi Islam yang murni baru dikatakan seseorang itu termasuk ahli sunnah wal jamaah jika dia berpegang dengan Islam yang murni. Itu Islam sebagaimana yang dikerjakan, diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ya. Adapun selain mereka, ya, walaupun dikatakan muslim tetapi tidak tergolong, tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah. Ya, kenapa? Karena tidak berpegang dengan Islam yang murni. Tercampur dengan berbagai macam kebid'ahan. Nah. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan tadi, wa tariqatuhum hiya dinul Islam alladzi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan jalan mereka ahli sunnah wal jamaah adalah agama Islam itu sendiri, bukan jalan yang lain. Agama Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, bagaimana al-Islam wa sunnah. Wa sunnatu hiya al-Islam. Itu dua nama untuk satu hal yang sama. Islam itu ya sunnah. Kalau pengen tahu Islam yang sebenarnya yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah sunnah beliau. Wa sunnatu hiyal Islam. Dan sunnah itu adalah Islam. Sehingga seorang dikatakan ahlu sunnah ketika berpegang dengan sunnah, dan itulah Islam. Sehingga Islam yang hakiki, yang sejati, yang sebenar-benarnya, yang kamil, yang murni adalah sunnah. Adalah sunnah. Bukan Islam yang telah tercampuri dengan berbagai kebid'ahan, hal-hal yang baru dalam agama. Lakin akan tetapi kata beliau, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam an-nar kecuali satu golongan yaitu jamaah, dan jamaah tersebut diterangkan di dalam riwayat yang lain, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu golongan yang berada pada ajaran yang semisal dengan ajaranku dan para sahabatku pada hari ini. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa golongan yang benar-benar ahli sunnah wal jamaah yang selamat dari an-nar adalah yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, Islamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kemudian perlu kita fahami bahwa yang dimaksud dengan ummah, umat, di dalam hadis iftiraqil ummah ini, perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, yang dimaksud dengan umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang terpecah menjadi 73 golongan adalah ummatul ijabah. Adalah umat ijabah, yaitu muslimin, kaum muslimin. Sebab istilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua makna atau terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah ummatud da'wah. Ya. Ummatud da'wah. Ummatu ad-da'wati. Ummatud da'wah yaitu semua orang, ya, yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Yang muslim dan yang kafir, baik muslim maupun kafir, semuanya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam arti umat dakwah. Ya, semuanya menjadi objek dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Umat dakwah. Macam yang kedua adalah ummatul ijabah. Ummatul ijabah yaitu orang yang menerima, menyambut, ya, dakwah Islam, yang menyambut dakwah Islam, sehingga disebut ijabah, menerima, menyambut. Dan yang dimaksud dengan ummati, umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yang terpecah menjadi 73 golongan adalah ummatul ijabah, yaitu kaum muslimin, orang-orang muslim. Nah, jadi jangan dikira semua umat manusia terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Bukan, yang dimaksud adalah umat Islam terpecah, akan terpecah menjadi 73 golongan. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang yang beragama lain selain Islam, ya, itu tidak masuk di dalam umat yang terpecah menjadi 73 golongan ini. Tidak masuk. Nah. Kemudian kulluha finnar, semuanya di dalam an-nar. Kecuali satu golongan yaitu al-jamaah. Sehingga yang terancam dengan an-nar ada 72 golongan. Terpecah menjadi 73 golongan, yang selamat dari an-nar satu golongan, yang lainnya terancam dengan an-nar. Nah, yang lainnya total berjumlah 72 golongan. 72 golongan terancam dengan an-nar. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah telah bersepakat untuk mengeluarkan Al-Jahmiyah Al-Ghulah dari ke-73 golongan ini. Telah bersepakat Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa Jahmiyah Ghulah tidak termasuk yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Ya. Ini Jahmiyah Ghulah. Kenapa? Ya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah menganggap mereka bukan muslim. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa mereka Jahmiyah, Jahmiyah yang ekstrim, Ghulah, itu bukan muslim sehingga tidak masuk di dalam istilah ummatul ijabah. Naam. Jadi jangan dianggap oh di antara mereka, di antara 72 golongan yang terancam dengan an-nar, ya, dari 73 golongan karena satunya selamat, sisa 72 yang terancam dengan an-nar, ya, termasuk di antara mereka al-Jahmiyah. Ya, jawabannya tidak. Jahmiyatul Ghulah, ya, disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tidak termasuk 72 golongan karena mereka memang bukan muslim. Jahmiyah yang ekstrim ini adalah pengikut Jahm bin Safwan, pencetus Jahmiyah. Kemudian sebagian ulama terdahulu, sebagian tapi tidak sepakat, sebagian ulama terdahulu, ya, dan belakangan mengeluarkan Ar-Rafidhatul Ghulah, Syiah Rafidhah yang ekstrim dari 72 golongan tersebut. Dari 72 golongan tersebut, ya, kenapa? Karena meyakini bukan muslim. Jadi sebagian ulama, ya, dari zaman dahulu sampai sekarang ada yang berpendapat bahwa Rafidhah Al-Ghulah itu memang tidak termasuk, ya, dari 72 golongan yang terancam dengan an-nar yang dimaksud di dalam hadis ini, ya, karena memang bukan muslim. Kemudian perlu kita fahami bahwa kulluha finnari, semuanya 72 golongan itu di dalam an-nar. Ya. Maksud di dalam an-nar di sini adalah mutawa'adah binar, terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka. Ya. Dan bukan hukum bahwa mereka akan kekal di dalam neraka. Ya. Sehingga apa? Maksudnya adalah mutawa'adah, mereka terancam dengan neraka an-nar karena amalan mereka, ya, amalan mereka bisa menyebabkan masuk an-nar. Amalan mereka adalah amalan yang bisa menyebabkan masuk an-nar. Ya. Dan itu bukan hukum vonis bahwa mereka akan kekal di dalam an-nar. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang lain, para imam yang lain mengatakan man dhanna anna hadhil firaq khalidatun mukhalladatun finnari kafirah faqad khalafa ijma' salafis salih. Barang siapa yang mengira bahwa kelompok-kelompok ini, golongan-golongan ini yang berjumlah 72 golongan itu kekal, dikekalkan dalam an-nar, kafir, maka dia telah menyelisih ijma' salafus salih. Barang siapa yang mengira bahwa 72 golongan tersebut adalah kafir dan kekal di dalam neraka, maka dia telah menyelisih ijma' salafus salih. Sebab salafus salih tidak pernah memvonis ke-72 golongan tersebut bahwa mereka kafir, keluar dari Islam dan kekal di dalam an-nar. Oleh karena itu sebagian ulama, ya, sebagian ulama meluruskan, ya, ungkapan sebagian orang yang keliru. Ungkapan yang keliru diucapkan oleh sebagian orang tentang kelompok-kelompok tersebut, golongan-golongan tersebut, dengan ungkapan istilah firaq nariyah. Mereka adalah al-firaqun nariyah. Golongan-golongan an-nariyah dinisbatkan kepada an-nar. An-nariyah, firaq nariyah. Ya. Ungkapan ini keliru karena mengesankan bahwa mereka itu, ya, masing-masing dari mereka pasti masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Walaupun memiliki kemungkinan yang lain maksudnya, tetapi mengesankan, ya, mengesankan bahwa kelompok-kelompok tersebut, ya, kekal di dalam neraka. Oleh karena itu dikritisi ungkapan tersebut oleh sebagian ulama, yaitu ungkapan firaq nariyah. Nah, perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan ini, apakah sudah terjadi ataukah belum? Sudah terjadi, ya, ataukah belum? Masih kita tunggu. Nah, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapat mayoritas ulama yang membahas atau menerangkan hadis ini. Ya, mereka berpendapat bahwa perpecahan tersebut telah terjadi. Perpecahan dari 73 golongan telah terjadi. Nah, menjadi 73 golongan, ya, semuanya terancam dengan an-nar, ya, kecuali satu golongan, yaitu al-jama'ah, al-sunnah wal-jama'ah. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama mengatakan, ya, nah, tidak perlu, ya, kita menyebutkan, ya, bahwa itu telah terjadi ataukah belum. Tidak perlu disebutkan, ya, tidak perlu menyebutkan itu sudah terjadi atau belum dan kemudian membuktikan dengan menyebutkan satu persatu. Tidak perlu, sebab Nabi SAW menyebutkannya secara global, samar, secara garis besar saja menjadi 73 golongan. Maka tidak perlu kita merincinya satu persatu. Wallahu a'lam. Nabi SAW menerangkan bahwa golongan yang selamat itu hanya satu, dan beliau mengistilahkannya dengan al-jama'ah, wahya al-jama'ah. Nah, kenapa golongan tersebut dinamakan oleh Nabi SAW dengan al-jama'ah? Jawabannya, karena mereka bersatu di atas al-haq. Karena mereka bersatu di atas al-haq, berpegang teguh dengan al-haq. Ya, tidak berpecah belah. Sebab perpecahan-perpecahan yang terjadi itu sebabnya adalah karena ada yang tidak berpegang dengan prinsip, tidak berpegang dengan al-haq. Masing-masing membawa, ya, ajaran-ajaran yang menyelisih al-haq, sehingga terjadilah perpecahan. Adapun al-jama'ah ini, mereka berpegang teguh dengan al-haq sehingga mereka bersatu di atas al-haq tersebut. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini bahwa Nabi SAW menerangkan siapa itu al-jama'ah. Nah, keterangan tambahan di dalam riwayat yang lain ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga ya, penjelasan tentang siapa itu al-jama'ah, yaitu hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya, penjelasan tambahan di dalam riwayat yang lain ini sahihah. Al-jama'ah yaitu golongan yang berada di atas Islam, yang murni, persis, semisal dengan ajaran Islam yang diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya pada hari itu, ya, di zaman mereka. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas ajaran yang semisal, persis, mithl, dengan ajaran yang aku berada di atasnya pada hari ini bersama para sahabatku. Naam. Kemudian para ulama menerangkan bahwa mithl, semisal, di atas ajaran yang semisal, yang sama, ya, dengan ajaranku dan para sahabatku. Kesamaan, ya, ajaran, ajaran al-jamaah ini dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabat, kesamaan di sini mencakup segala sisinya. Mencakup al-i'tiqadat, keyakinan yang pertama, dan yang kedua adalah al-a'mal, amaliyat, amalan. Dan amalan ini mencakup ibadah dan akhlak, suluk. Mereka lah al-jama'ah yang dijanjikan oleh Nabi SAW selamat dari an-nar, dari ancaman an-nar. Penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyimpulkan dari hadis ini bahwa yang selamat hanya satu, yang selamat dari ancaman an-nar ada hanya satu, yaitu al-jama'ah, yaitu orang yang benar-benar di atas ajaran yang sama dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya pada hari itu. Maka kesimpulannya, kata Ibnu Taimiyah, saral mutamassikuna bil islamil mahdhul khalisi 'ani syaubi hum ahla sunnati wal jama'ah. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yakni Islam yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada hari itu, murni, al-khalis 'ani syaub, yang bersih dari syaub. Syaub yakni kotoran-kotoran yang menyisipi kebid'ahan. Hum ahlu sunnati wal jamaah, mereka lah ahlu sunnah wal jamaah, seperti yang beliau sebutkan tadi, al-jamaah. Jadi al-jamaah atau juga disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, ya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Islam yang murni yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Maka orang-orang yang, ya, melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, ya, baik bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah dalam hal keyakinan, atau bid'ah amaliyah, ya, dan mereka menjadikannya sebagai agama, mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, sebab tidak berpegang dengan Islam yang murni yang diamalkan oleh Nabi SAW. Sehingga ini dalil, ya, ini dalil bahwa orang yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah hanyalah yang berpegang dengan Islam yang murni, Islamnya Nabi SAW dan para sahabatnya tanpa ada tambahan-tambahan apapun, tanpa ada kebid'ahan. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis tadi, wahyal jama'ah hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Naam. Kemudian sebagian ulama dan sebagian orang keliru ketika mereka membagi ahlu sunnah wal jamaah dan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, membagi al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, dan ahlu sunnah wal jamaah menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah ahlul hadith, yang kedua adalah asya'irah, al-asya'irah, dan yang ketiga adalah al-maturidiyah, al-maturidiyah. Seperti yang disebutkan oleh As-Saffarini rahimahullah di dalam kitab beliau Lawami'ul Anwaril Bahiyyah, Lawami'ul Anwaril Bahiyyah, dan juga disebutkan oleh selain beliau, tetapi mereka keliru ya, membagi ahli sunnah wal jamaah, membagi al-firqatun najiyah menjadi tiga, yaitu ahlul hadith, al-asya'irah atau asya'ariyah, dan al-maturidiyah. Nah ini keliru ya. Sebab ya, sangat jelas asya'irah dan al-maturidiyah itu menyelisihi ya, as-salaf, menyelisihi prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, terutama di dalam bab akidah. Terutama di dalam bab akidah, mereka menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam berakidah. Di antara contoh penyimpangan mereka yang sangat jelas adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, terutama di dalam bab akidah, mereka memiliki prinsip ya, taqdimul aql 'alan naql, mendahulukan akal di atas naql, penukilan. Yang dimaksud dengan naql atau penukilan adalah ayat Al-Qur'an dan hadis, sehingga mereka lebih mengedepankan akal. Ya harus ditakwil, makanya mereka selalu apa, menggaungkan istilah takwil. Oh, ini harus ditakwil, ini harus ditakwil, maksudnya adalah tahrif. Maksudnya begini, masa Allah memiliki yad, tangan, ya maksudnya adalah kekuatan, atau maksudnya adalah nikmat. Mana mungkin Allah memiliki wajah, padahal dengan jelas di dalam sekian banyak ayat dan hadis disebutkan Allah memiliki wajah, tetapi mereka mentakwilnya, yakni mentahrifnya, dan seterusnya. Ya, sehingga mereka ya mengembalikan kepada akal. Ini enggak masuk akal. Tidak mungkin Allah memiliki sifat ini, loh. Tidak masuk akal atau tidak, tapi sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin bahwa apa? Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Ya, tidak ada pertentangan antara al-aqlus sahih dengan an-naqlus sahih as-sharih. Tidak akan bertentangan. Ya, itu hanya karena apa? Mereka terkena syubhat Jahmiyah. Mereka terkena syubhat Jahmiyah. Ya, yaitu apa? Menetapkan sifat bagi Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kan syubhatnya. Syubhatnya adalah tajsim. Kalau menetapkan sifat bagi Allah berarti tajsim. Tajsim yakni menyerupakan Allah dengan jisim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak. Ya, Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat. Ya, sifat Allah sesuai dengan keagungannya. Dan sifat makhluk sesuai dengan kerendahannya. Masing-masing memiliki sifat. Dan sifatnya berbeda. Oleh karena itu, ya, sangat salah dan keliru memasukkan Asy'ariyah dan Maturidiyah ke dalam Al-Firqatun Najiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.